أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله La nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwati wa akhawati, a'azzani Allah wa iyyakum al-musyarikina wal mustami'ina al-kiram fi darsil lughatil arabiyyah Radio Hidayah. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Semoga para peserta dan para pendengar semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat bersama-sama mempelajari bahasa Arab pada malam hari ini. Mempelajari kelanjutan bahasa Arab kita yang minggu lalu kita telah mempelajari ismul isyarah, asmaul isyarah lil qarib wa asmaul isyarah lil ba'id. Pada malam hari ini kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita pada halaman 82, pelajaran ke-14, Ad-Darsur Rabi'a Asyara, halaman 82 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah Lighairin Natiqina Biha Juz'ul Awwal li Dr. Abdul Rahim. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta, semoga para peserta dan para pendengar semua telah siap dengan perangkat pembelajarannya, buku dan buku tulis serta alat tulis untuk memudahkan pelajaran dengan kelancaran pelajaran kita pada malam hari ini. Kita harapkan kepada para peserta dan para pendengar untuk ikut serta dan aktif untuk membaca pelajaran yang akan kita baca. Dan kita harapkan kepada semua para peserta dan para pendengar untuk menulis kosakata atau kalimat yang tidak atau yang belum diketahui atau yang belum dihafal. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsur Rabi'a Asyarah. Istami'u summa karriru. Dengarkan baik-baik dan ikuti setelah bacaan kami. Ad-Darsur Rabi'a Asyara. Al-Fisyatu. Assalamualaikum. Hamidun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? أنا بخير والحمد لله كيف حالكم من أنتم نحن أبناء الدكتور موسى أهلا وسهلا ومرحبا أبوكم صديقي أين عمكم الشيخ عيسى هو مريض هو الآن في المستشفى شفاه الله من هذه الطفلة التي معكم هي أختنا ما اسمها اسمها ليلى أين بيتكم الجديد بيتنا الجديد قريب من المطار أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا، نحن بالجامعة. أنا في كلية الهندسة. ومحمود في كلية الطب. وإبراهيم في كلية الشريعة. ويوسف في كلية التجارة. Man dzalikal fata alladhi fi sayyaratikum? Huwa zamili. Min aina huwa? Huwa min Inkaltra. Masmuhu? Ismuhu William. Amuslimun huwa? La. Huwa Nasrani. Abuhu Ustadhi. Ismuhu Dr. Edwardu. Yahdihum Allahu ilal Islam. Adhahabtum ilal mustashfa liziyarati ammikumul yawma? Naam, dhahabna. Naam, nukarrir. Para peserta dan para pendengar, pelajaran ke-14 ini adalah muhadasah, percakapan anhiwar antara al-fitsyatu, kelompok sekelompok anak muda, dengan Hamid. Al-fitsyatu, antara al-fitsyatu dengan Hamid. Al-fitsyatu jamak dari fata, berarti mereka ada 3 orang atau lebih. Percakapan antara mereka dengan Hamid. Nukarrir, istami'u. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Nahnu abna'ud dukturi Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiqi. Aina ammukum syekhu Isa? Huwa marid. Huwa al-ana fil mustashfa. Syafahullah. Man hazihi tiflatu allati ma'akum? Hiya ukhtuna. Masmuha? Ismuha Layla. Aina baytukumul jadidu? Baytunal jadidu qaribun minal matar. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا، نحن في الجامعة. أنا في كلية الهندسة، ومحمود في كلية الطب، وإبراهيم في كلية الشريعة، ويوسف في كلية التجارة. من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ هو زميلي. من أين هو؟ هو من إنكلترا. ما اسمه؟ اسمه ويليام. Amuslimun huwa? La, huwa Nasrani. Abuhu Ustadhi. Ismuhu Dr. Edward. Yahdihum Allahu ilal Islam. Adhahabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikumul yawma? Naam, zahabna. Naam. Itu bacaan atau tentang muhadasah antara 4 orang fata, yaitu 4 orang anak pemuda dengan Hamid. Baiklah, percakapan ini akan kita baca bersama dan akan kita saling muhadasa atau bercakap satu sama lainnya. Baiklah, kita mulai dengan antara saya dengan Abu Ismail. Naam, musta'in insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Nahnu abna'ud Dr. Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiqi. Aina ammukum Syekh Aisha? Huwa maridun huwa al-ana fil mustashfa. Syafahullah. Man hadhihi tiflatu allati ma'akum? Hiya ukhtuna. Ma ismuha? Ismuha Layla. Aina baytukumul jadidu? Baytunal jadidu qaribun minal matar. A antum fil madrasati tsanawiyyati? La, nahnu bil jami'ah. Ana fi kulliyatil hindasa wa Mahmudun fi kulliyatit tib wa Ibrahimu fi kulliyatish syari'ah wa Yusufu fi kulliyati at-tijarah. Man dhalikal fata alladhi fi sayyaratikum? Huwa zamili. Min aina huwa? Huwa min Inkaltra. Masmuhu? Ismuhu William. Amuslimu huwa? La, huwa Nasrani. Abuhu ustazi. Ismuhu Dr. Edwardu. Yahdihumallahu ilal Islam. Azahabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikum al-yawma? Naam, zahabna. Naam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Kita minta kepada para peserta untuk membaca percakapan ini dengan fusha dan tepat, dan berusaha untuk mengucapkan kalimat bahasa Arab secara fasih, jelas, tepat, makhraj dan baris daripada setiap kalimat, baris akhir pada setiap kalimat. Naam. Kita mulai. Tafadhal ya Abah Ismail. Naam Ustaz, demikian sahabat Hidayah rahimakumullah, mukaddimah dari pelajaran kita pada malam hari ini. Dan dipersilakan bagi antum semuanya bisa menghubungi di 0761-765-2255 atau mengirimkan SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Umu Hasbi Bu ya? Ya Om. Iya, tafadhali. Tafadhali. Ad-darsur rabi'a asara al-hityatu. Assalamualaikum Hamidul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahadul fityatu. Ahadul fityatu. Kaifa haluka ya ammi Hamidul. Ana bikhairi walhamdulillahi. Kaifa halukum? Man antum? Ahaduhum. Nahnu abna'ut dukturi Musa. Hamidul. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum tadisi. Aina ammukum syekh Isa? Ahaduhum. Wa maridun. Huwal ana fil mustasfa. Huwal ana. Huwal ana. Huwal ana fil mustasfa. Naam. Hamidun. Syafahullahi. Man hadihil fitlat. Syafahullahu. Syafahullahi. Hu. Man hadihil tiflatul lati ma'akum? Ahaduhum. Ummu Hasbi. Syafahullahu. Syafahullahu. Naam. Man hadhihi tiflatul lati ma'akum? Ahaduhum. Ya ukhtuna. Hamidul. Masmuha? Ahaduhum. Ismuha Layla. Hamidul. Aina baitukumul jadidu? Ahaduhum. Baitunal jadidu koribun minal makori. Hamidul. Aantum til madrasati sanawiyyati? Ahaduhum. Lah, nahnu bil jami'ati. Anak fi kulliyatil handasati. Wa mahmudun fi kulliyatil tibbi. Wa ibrahimu fi kulliyatil sari'ati. Wa yusufu fi kulliyatil sijarati. Hamidun. Tadzalikal fatalladhi fi sayyaratikum. Mahmudun. Wa zamili. Hamidun. Min aina huwa? Mahmudun. Huwa min Inkaltra. Hamidun. Masmuhu? Mahmudun. Ismuhu William. Hamidun. Amuslimun huwa? Mahmudun. La, huwa Nasrani. Abuhu Ustazi. Ismuhu Dr. Edward. Yahdihumallahu ilal Islami. Hamidun. Azhabtum ilal mustafa di ziyarati amnikumul yawma Yusufu. Naam, dahabna. Naam, ahsanti. Ahadul fityati. Naam. Sekarang al-hiwar baini wa bainak. Tafadhali, dimulai dari Ummu Hasbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? أنا بخير والحمد لله. كيف حالكم من أنتم؟ نحن أبناء الدكتور موسى. أهلا وسهلا ومرحبا. أبوكم صديقي. أين عمكم الشيخ عيسى؟ هو مريض وأنا في المستشفى. شفاه الله. من هذه الطفلة التي معكم؟ هي أختنا. ما اسمها؟ اسمها ليلى. أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من المطار. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا، نحن بالجامعة. أنا في كلية الهندسة، ومحمود في كلية الطب، وإبراهيم في كلية الشريعة، ويوسف في كلية التجارة. من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ هو زميلي. من أين هو؟ هو من إنكلترا. ما اسمه؟ اسمه ويليام. أمسلم هو؟ لا، هو نصراني. أبوه أستاذي، اسمه الدكتور إدوارد، يهديهم الله إلى الإسلام. أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم؟ نعم، ذهبنا. نعم، أحسنت أم حسبي دي جالان الصفا. ما معنى مريض؟ سكر. شفاه الله. Semoga Allah menyembuhkannya. Syafa menyembuhkan. Syafahu menyembuhkan dia. Semoga Allah menyembuhkan dia. Matar. Al-matar. Lapangan terbang. Naam? Lapangan terbang. Lapangan terbang atau bandara, naam. Nahnu bil jami'ati. Kami di universitas. Ana fi kulliyatil hindasah. Saya di fakultas teknik. Wa Mahmudun fi kulliyatil tib. Dan Mahmud di fakultas kedokteran. Wa Ibrahimu fi kulliyatil syariah. Dan Ibrahim kuliah di fakultas hukum. Syariah, naam. Wa Yusufu fi kulliyatil tijarah. Dan Yusuf di fakultas ekonomi. Naam, ahsan. Tijarah. Tijarah. Perniagaan. Niaga. Fakultas ekonomi jurusan niaga. Kalau di kita ya. Kalau ini kuliah itu tijarah. Naam. Nasrani. Huwa nasraniyun. Dia nasrani. Kristen. Naam. Yahdihumallahu ilal Islam. Semoga Allah memberi hidayah pada mereka untuk masuk Islam. Mereka huma. Mereka yahdihuma. Mereka ada dua. Siapa? Si Hamidud sama bapaknya. Naam. Adhahabtum ilal mustasfa li ziyarati ammikumul yauma? Apakah kalian sudah pergi ke rumah sakit untuk membesuk paman kalian hari ini? Naam, zahabna. Ya, kami telah pergi. Naam, jazakillah khairan Ummu Hasbi. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yahdihumallahu ilal Islam. Naam, ilam William wa Dr. Ilwaldo. Naam. Jazahallah khairan Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Ya, naam, jazakallah khair kepada Ummu Hasbi yang telah menelpon sebagai penelpon perdana di malam hari ini. Dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Mursyidah, Bu ya. Nah, Ustaz. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Adars Rabi'a 10. Al-Fitshatu. Assalamualaikum. Hamidun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahadul Fitshatu. Kaifa haluk ya ammi? Ana bi khair. Walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Nahnu abna'u Dr. Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiqi أين عمكم شيخ عيسى؟ هو مريض، هو الآن في المستشفى، شفاه الله. من هذه الطفلة التي معكم؟ هي أختنا. ما اسمها؟ اسمها ليلى. أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من المطار. أنتم في المدرسة السماوية؟ لا، نحن بالجامعة. أنا في كلية الهندسة ومحمود في كلية الطب وإبراهيم في كلية الشريعة ويوسف في كلية التجارة. من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ هو زميلي. من أين هو؟ هو من إنكاسرا. ما اسمه؟ اسمه ويليام. أمسلم هو؟ لا، هو نصراني. أبوه أستاذي، اسمه دكتور إدوار. يهديهم الله، يهديهم الله إلى الإسلام. أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم؟ نعم ذهبنا. نعم أحسنتي إبو مرشدة دي مرسان، جزاها الله خيرا. أجيب الحوار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عمي؟ أنا بخير والحمد لله. كيف حالكم؟ من أنت؟ نحن أبناء دكتور موسى. أهلا وسهلا ومرحبا. أبوكم صديقي. أين عمكم؟ أين عمكم الشيخ عيسى؟ هو مريض، هو الآن في المستشفى، شفاه الله. من هذه الطفلة التي معكم؟ هي أختنا. ما اسمها؟ اسمها ليلى. أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من المطار. أنتم في المدرسة الثانوية؟ لا، نحن بالجامعة. أنا في كلية الهندسة ومحمود في كلية الطب وإبراهيم في كلية الشريعة ويوسف في كلية التجارة. من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ هو زميلي. من أين هو؟ هو من إنكلترا. ما اسمه؟ اسمه ويليام. أمسلم هو؟ لا، هو نصراني. أبوه أستاذي، اسمه الدكتور إدواردو، يهديهم الله إلى الإسلام. أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم؟ نعم ذهبنا. ذهبنا إبو مرشدة، ذهبنا ضميرنا؟ نحن. نحن. kalau saya ذهبت. kamu ذهبت. kamu perempuan ذهبتي. kalian ذهبتم. untuk perempuan ذهبتن. kalau dia ذهب. untuk perempuannya ذهبت. نعم. ما معنى كلية الهندسة؟ فاكولتاس تكنيك. كلية الطب؟ فاكولتاس كدكتران. كلية الشريعة؟ فاكولتاس حكوم. كلية التجارة؟ فاكولتاس اكونومي. المطار؟ لطعان تربان. الطفلة؟ الطفلة. أنا كتير. أنا كتير. laki-laki perempuan؟ perempuan. perempuan. muannas. kalau laki-lakinya? tiflun. tiflun. ahlan wa sahlan wa marhaban. ma mana? selamat berkenalan. ya selamat datang. selamat datang. maridun. sakit. baitukum. rumahmu. kalau rumah kamu untuk sendirinya, antanya dipakai baituka. Baituka. Kalau baitukum itu damirnya apa? Antum. Antum. Kalau anti baituki. Kalau dia huwa baituhu. Huma baituhuma. Ana baiti. Nahnu baituna. Naam ahsan. Jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'da Ibu Mursida. Naam, jazakillahu khair, kita ucapkan buat Ibu Mursida yang telah menelpon pada malam hari ini, yang telah membacakan adar surah bi'asyarah. Dan kembali kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin membacakan al-shiwar pada malam hari ini ya, untuk melancarkan atau memfasihkan lisan kita untuk berbahasa Arab, ya silakan bisa menghubungi di 0761-765-2255. Atau bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui SMS, kita terima di layanan pesan singkat 0812-684-20000. Ya, dipersilakan. Tafadhol. Ya, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kaifa haluk Pak Amran? Rabbi khair, alhamdulillah. Naam, tafadhol. Ad-dars rabi'a asyara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? Ana bi khair walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Nahnu abna'ud Dr. Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum Sadiqi. Aina annakum as-Syaikhu Isa? Huwa maridun والآن في المستشفى سفر الله من هذه الطفلة التي معكم هي أختنا ما اسمها اسمها ليلى أين بينكم الجديد بيتكم أين بيتكم الجديد بيتنا الجديد قريب من المقاري أأنتم في المدرسة الثانوية لا نحن بالجامعة أنا في كلية الهندسة ومحمود في كلية الطب وإبراهيم في كلية الشارعة ويوسف في كلية التجارة من ذلك الفتى الذي في سيارتكم هو زميلي من أين هو؟ هو من إنكلترا. ما اسمه؟ اسمه ويليام. أمسلم هو؟ لا، هو نصراني. أبوه أستاذي. اسمه الدكتور إدواردو. يهديكم الله إلى الإسلام. أذهبتم إلى المستشفى لزيارة أمكم اليوم؟ نعم ذهبنا. نعم أحسنت Pak Amran. أجيب Pak Amran. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عمي؟ أنا بخير والحمد لله. كيف حالكم؟ من أنتم؟ نحن أبناء الدكتور موسى. أهلا وسهلا ومرحبا. أبوكم صديقي. أين أنكم الشيخ أنسى؟ هو مريض، هو الآن في المستشفى. سفر الله. من هذه الطفلة التي معكم؟ هي أختنا. ما اسمها؟ اسمها ليلى. أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من المطار. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا، نحن بالجامعة. أنا في كلية الهندسة ومحمود في كلية الطب وإبراهيم في كلية الشريعة ويوسف في كلية التجارة. من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ في سيارتكم. من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ سيارة. سيارتكم. في سيارتكم. من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ Pak Amran, kenapa dibaca سيارة؟ سيارة. س فتحة. سيارتكم. في سيارتكم. من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ تكم. نعم أحسن. هو زميلي. من أين هو؟ هو من إنكلترا. Maslihu. Ismuhu William. Amusliman huwa. La, huwa Nasrani. Abuhu Ustazi. Ismuhu Dr. Edward. Yahdihum Allahu ilal Islam. Azhabtum ilal Mustafa li ziyarati ammikum al-yawm. Naam, zahabna. Naam, ahsanta Pak Amran. Jazakallah khairan. Pak Amran. Naam. Ajib as-su'al. Man antum? Jawabannya? Ana Abu Amran. Man antum? Ana Abu Amran. Jawab sesuai dengan suar atau percakapannya. Kalau saya tanya man anta, baru jawabannya ana. Lihat dalam hiwar, dalam percakapan tadi. Pertanyaannya man antum? Jawab sesuai dengan buku. Nahnu. Nahnu abna udukturi Musa. Nahnu abna udukturi Musa. Naam. Pak Amran. Naam. Ukhtuna artinya saudara kami. Saudara kami. Perempuan kami. Ukhtuna. Itu domirnya apa? Nahnu. Kalau saudara kamu, saudara perempuan kamu, ukhti. Ukhti itu saudara perempuan saya. Kalau kamu, ukhtun. Untuk antanya, saudari kamu. Oke, domir apa? Kalau kita, ukhtuna. Kalau kamu? Ukhtun. Ukhtuka. Ukhtuka. Kalau dia? Ukhtuhu. Ukhtuhu. Saudari dia. Saudari saya? Ukhti. Ukhti. Naam, ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, itu dia tadi dari Pak Amran ya, yang berada di Sukajadi. Kita ucapkan jazakallah khair buat Pak Amran. Ya, dan setelah Pak Amran ada penelpon berikutnya. Ya, kita terima di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mulina, Bu, ya. Ya, Ustaz. Iya. Silakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsur rabi'a 10. Al-Fitya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? Ana bi khair walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Nahnu abna'u Dr. Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum shadiqi. Aina ammikum say? Aina ammukum? Aina ammakum as-sayhu Isa? Huwa maridun wal ana fil mustashfa. Aina ammukum? Naam. Aina ammukum as-sayhu Isa? Huwa maridun wal ana fil mustashfa. Safahullah. Man hadhihi tiblatu allati ma'akum? Ya ukhtuna. Masmuha? Ismuha Layla. Aina baitukumul jadidu? Baituna al-jadidu qaribu minal matari. A antum fil madrasati sanawiyah? La, nahnu bil jami'ati. Ana fi kulliyal handasati. Wa mahmudun fi kulliyati tibbi. Wa Ibrahimu fi kulliyati syari'ah. Wa Yusufu fi kulliyati tijarati. Man zalikal fatal ladzi fi sayyaratikum? Wa zamili min aina huwa? Wa min Inggris. Masmuhu? Ismuhu William. Amuslimun huwa? La, huwa Nasrani. abuhu ustazi ismihi doktoru Eduardo yahdihumallahu ilal islam. Nah. Azahabtum ilal mustashfa li ziyawati ammikumul yawm? Naam, zahabna. Naam, ahsanti Ibu Lina di Pajar Ujung. Ismuhu ad-dukturu Eduardo. Ismuhu, laisa ismihi, ismuhu. Naam. Kalimat syafahullah itu kalimat apa namanya? Kapan kita mengatakan syafahullah, Bu Lina? Bu Lina? Iya, Ustaz. Apa artinya syafahullah? Semoga Allah menyembuhkannya. Kalimat itu kalimat apa namanya tuh? Fi'lun madhi. Betul. Syafahullah, ucapan itu ucapan apa namanya? Ucapan doa kepada orang yang sakit. Naam, ucapan doa, ahsanti. Yahdihumallahu ilal Islam. Itu ucapan apa tuh? Semoga Allah menunjuki kamu berdua kepada Islam. Doa juga kan? Iya. Boleh enggak kita mendoakan orang kafir? Ibu Lina selalu mendengar Radio Hidayah. Cukup sekali. Tentu tahu. Mendoakan orang kafir. Boleh enggak? Boleh. Yahdihumullah ilal Islam. Contohnya yang ada pada hiwar ini. Itu namanya kalimat doa. Supaya Allah memberi dia petunjuk. Naam. Ma makna kuliyatil handasah? Kuliyatil handasah, fakultas teknik. Kuliyatil tib? Fakultas kedokteran. Kuliyatil syariah? Fakultas hukum. Syariah? Syariah, ya hukum. Hukum ya, bukan konon yang hukum. Undang-undang ya syariah. Ya syariah. Hukum syariah ya. Sama. Wa Yusufu fi kulliyati tijarah. Fakultas ekonomi perniagaan. Naam. Kalau di negeri kita, kalau kuliahnya fakultas ekonomi, jurusan niaga. Kalau di Arab langsung dikatakan kulliyati tijarah, kuliah perniagaan ya. Naam. Kalau fakultas ekonomi, kulliyatil iktisad. Kuliatul iktisad. Naam. Zahabna. I'rab kan? Zahabna. Zahabna fi'lun madhi. Mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun. Wana. Na domir. Muttasil. Domirun muttasilun. Domirun muttasilun. Fa'il baginda. Nah itu domirnya apa? Domir munfasilnya apa? Nahnu. Nahnu. Dia sebagai fa'il. Zahabna. Zahabtum. Domir munfasilnya apa? Antum. Antum. Zahaba. Huwa. Zahabta. Anta. Zahabti. Anti. Zahabtum. Antum. Zahabna. Zahabna. Nahnu. Zahabna. Zahabna nahnu. Nanya enggak panjang. Zahabna baru nahnu. Zahabna. Ya. Hunna. Ya, hunna. Ya. Hunna zahab. Zahabna. Zahabna urna ya. Hiya. Zahaba. Hiya. Zahabat. Zahabat. Kalau huwa? Zahaba. Zahaba. Naam, ahsanti. Jazakillahu khairan Bu Lina di Pajar Ujung. Wa iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'da Bu Lina. Ya, demikian ada Ibu Lina yang berada di Pajar Ujung. Jazakillah khair atas partisipasinya. Dan masih kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ummu Hanifah, Bu, ya. Naam. Ya, tafadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ami? Ana bi khair. Walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Nahnu abna'u dukturi Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Marhaban. Marhaban. Abukum sadiki. Aina amukum asaiku Isa. Huwa maridun. Huwa al-ana fil mustasfa. Safahu Allah. Man hadhihi tiflatu lati ma'akum hiya uktuna masmuha ismuha Layla aina baitukum baitukumul jadidu baitun baitunal jadidu goribun minal mator. Naam. A antum fil madrasati sanawiyah? La. Nahnu bil jami'ati. Ana fi kuliatil handasah. Wah Mahmud fi kuliatil tib. Wa Ibrahim fi kuliatil syariah. Wa Yusuf fi kuliatil tijara. Man zalikal fatal ladzi fi sayyaratikum? Naam. Huwa zamili. Min aina huwa? Huwa min Inkautro. Masmuhu? Ismuhu William. Amuslimun huwa? La, huwa Nasrani. Abuhu Ustazi. Ismuhu Dukturu Eduardo. Yahdi humallahu ilal Islam. Azahabtum ilal mustasfa li ziyarati amikum amikumul yawma. Naam, zahabna. Naam, ahsanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Naam, Ummu Hanifah, ajib al-hiwar baini wa bainak. Dimulai dari Ummu Hanifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ami? Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum man antum? Nahnu abna'u dukturi Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiki. Aina ammukum syekhu Isa? Huwa maridun. Huwa al-ana fil mustasfa. Syafahullah. Man hazihi tiflatul lati ma'akum? Iya uktuna. Masmuha? Ismuha Layla. Aina baitukumul jadidu? Baituna al-jadidu koribun minal fatah matar. A'antum fil madrasati sanawiyah? La. Nahnu bil jami'ati. Ana fi kuliatil handasah. Mahmud fi kuliatil tib. Wa Ibrahim fi kuliatil syariah. Wa Yusuf fi kuliatil tijara. Man zalikal fatal ladhi fi sayyaratikum? Huwa zamili. Min aina huwa? Huwa min Inkaltro. Masmuhu? Ismuhu William. A muslimun huwa? La, huwa Nasrani. Abuhu Ustazi. Ismuhu Dukturu Eduardo. Yahdi humallahu ilal Islam. Adhahabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikumul yawma? Naam, zahabna. Naam, zahabna. Ahsanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Naam, Ummu Hanifah, yahdihumallahu ilal islami. Apa artinya? Semoga Allah memberikan hidayah pada mereka ke dalam Islam. Mereka itu siapa di situ? William sama bapaknya. Siapa bapaknya? Eduardo. Eduardo. Kalau berdua, apa domirnya? Dia berdua. Huma. Kalau domir yang 14, Ummu Hanifah. Coba huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Naam ahsanti. Ummu Hanifah di Sukajadi. Ma makna kuliatil handasah? Fakultas teknik. Kuliatil tip? Fakultas kedokteran. Kuliatil tijara? Fakultas ekonomi. Naam. Ma makna baitukumul jadidu? Baitukumul jadidu? Naam. Rumah kamu baru. Baitukumul jadidu, rumah kamu yang baru. Baru. Naam. Al-mataru. Bandara. Bandara. Coba masukkan ke dalam sebuah kalimat dari Ummu Hanifah sendiri. Al-matar. Saya pergi ke bandara. Ana jahabal bandara. Ana jahabal matar. Ana? Ana jahabal Ana jahabal matar. Zahabal itu apa artinya? Telah pergi. Kalau telah pergi, apa bahasa Arabnya? Zahaba. Kalau Zahaba itu masih huwa. Kalau ana, saya telah pergi. Zahabtu. Zahabtu. Fi'il madi. Zahabtu. Kemudian ke bandara. Zahabtul matar. Ke? Apa syaratnya? Ilal. Ilal. Naam. Ulang dari awal. Ana zahabtu ilal matari. Ana zahabtu ilal matari. Atau zahabtu ilal matari. Naam. Ahsanti. Saya telah pergi ke pasar. Saya telah ana pergi. Zahabtu. Zahabtu ila pasar suki. Ila suki. Naam ahsanti Ummu Hanifah. Jazakillah khairan. Waalaikum Ustaz. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakallah khairan Ummu Hanifah di Sukajadi. Naam. Ya, jazakillah khair kita ucapkan buat Ummu Hanifah yang ada di Sukajadi. Ya, terima kasih atas partisipasinya di malam hari ini. Dan masih kita terima buat penelpon yang lainnya di 0761-765-2255. Dan ini sudah ada sekitar beberapa SMS yang nanti kita akan bacakan di kesempatan mungkin terakhir nanti Ustaz ya. Dan kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Ujang Pak ya. Nah Ustaz. Ya, tafadhal. Bismillah. Adars Rabi'u Asyara. Rabi'ah. Adars Rabi'u Asyara. Al-Fidyatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ami? Ana bi khair walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? نحن أبناء الدكتور موسى أهلا وسهلا ومرحبا abukum sadiqi aina amakum Syekh Isa huwa marid huwa al-an fil mustasfa safahullah man hadhihi tiflatu allati ma'akum man hadhihi tiflatu allati tifla man hadhihi tiflatu allati ma'akum hiya ukhtuna ma ismuha ismuha Layla aina baitukum al-jadidu baituna al-jadidu qaribi minal matar qaribun minal matar baituna al-jadidu qaribum minal matar a'antum fil madrasati as-sanawiyah lah nahnu bil jami'ati ana fi kulliyatil handafah wa mahsudun fil kulliyati at-tibbi wa ibrahimu fi kulliyati as-syari'ah wa yusufu fil kulliyati at-tijara man zalika al-fata alladhi fi sayaratukum huwa zamili ulam fi sayaratikum man zalika al-fata alladhi fi sayaratikum huwa zamili naam min aina huwa huwa min inkiltar ma ismuhu ismuhu William ha muslim huwa la huwa nasrani abuhu ustazi ismuhu Dr. Edward yahdi bihallahi ilal islam naam حتم إلى المستشفى لزيارة عميكم اليوم نعم ذهبنا نعم أحسنت Pak Ujang di Pasar Pusat نكرر الحوار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا عمي أنا بخير والحمد لله كيف حالكم من أنتم نحن أبناء دكتور موسى Ahlan wa sahlan wa marhaban abukum sadiqi aina ammakum Syekh Isa huwa marid huwa al-ana fil mustashfa safahullah man hadhihi tiflatu allati ma'akum hiya ukhtuna ma ismuha ismuha Layla aina baitukum al-jadidu baituna al-jadidu qaribun min al-matar أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا، نحن بالجامعة. أنا في كلية الهندسة ومحمود في كلية الطب وإبراهيم في كلية الشريعة ويوسف في كلية التجارة. من ذلك الفتى الذي في سياراتكم؟ هو زميلي. من أين هو؟ هو من إنكلترا. ما اسمه؟ اسمه ويليام. أمسلمه هو؟ لا هو نصراني أبوه أستاذي اسمه دكتور إدوارد يهديهم الله إلى الإسلام أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم؟ نعم ذهبنا نعم أحسنت فأجام دي بسر فساد فأجام في أي حرفين؟ في حرفين حرفو Huruf apa? Huruf harfu. Huruf apa? Pi? Pi. Lupa. Huruf jar. Huruf jar. Kerjanya huruf jar adalah? Mengkasrohkan isim sesudahnya. Naam ahsanta Pak Ujang mengkasrohkan. Contohnya fi sayyaratikum atau sayyaratukum? Fi sayyaratikum. Naam ahsan. Jazakallah khairan. Naam. Syafahullah. Ma makna? Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Naam, semoga Allah memberi kesembuhan. Ya, kesembuhan. Yeah. Ukhtuna. Ukhtuna saudara kami. Saudara kami. Kalau saudari saya? Ukhti. Saudari kamu? Ukhtuhu. Kamu? Kamu? Ukhtu. Ukhtu? Ukhtukum. Ukhtuhu, that? Ukhtuhu dia. Ukhtuka. Ukhtuka. Itu untuk laki-laki. Kamu perempuan? Ukhtuha. Kamu? Anti. Anti, ya. Ya, kalau tadi dhamir mutasilnya. Tadi kalau saudari kamu, ukhtuka. Kalau saudari kamu untuk laki-laki, ukhtuka. Kalau saudari kamu untuk perempuan, ukhtuki. Ukhtuki. Kalau kalian? Ukhtukum. Ukhtukum. Untuk dia? Saudari dia? Ukhti. Ukhtuha. Ukhtuhu. Laki-laki? Ukhtuha. Perempuan. Santa. Jazakallah faujang di Pasar Pusat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ujang, Pasar Pusat. Nah, tafadhal ba'da Pak Ujang. Ya, jazakallah khair. Kita ucapkan kepada Pak Ujang yang berada di Pasar Pusat atas partisipasinya pada malam hari ini. Dan kita terima penelpon berikutnya. Sebelum nanti setelah ini kita akan membacakan SMS yang telah masuk ke studio. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Muarif Bu ya. Naam Ustaz. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dars ar-rabi'asyarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Nahnu abna'u Dr. Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiqi. أين عمكم الشيخ عيشة؟ هو مريض هو الآن في المستشفى شفاه الله من هذه الطفلة التي معكم؟ هي أختنا ما اسمها؟ اسمها ليلى أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من المطار أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا نحن بالجامعة أنا في كلية هندسة ومحمود في كلية الطب وإبراهيم في كلية الشريعة ويوسف في كلية التجارة من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ هو زميلي من أين هو؟ هو من إنكلترا ما اسمه؟ اسمه ويليام أمسلم هو؟ لا هو نصراني أبو أستاذي اسمه دكتور إدواردو يهدهم الله إلى الإسلام أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عميكم اليوم؟ نعم ذهبنا نعم أحسنتي أم عارف di Graha. Ummu Arif, Ajib, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Nahnu abna'u Dr. Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiqi. Aina ammukum Asy-Syaikh Isa? هو مريض هو الآن في المستشفى شفاه الله من هذه الطفلة التي معكم؟ هي أختنا ما اسمها؟ اسمها ليلى أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من المطار أنتم في المدرسة الثانوية؟ لا نحن بالجامعة أنا في كلية الهندسة ومحمود في كلية الطب وإبراهيم في كلية الشريعة ويوسف في كلية التجارة من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ هو زميلي. من أين هو؟ هو من إنكلترا. ما اسمه؟ اسمه ويليام. أمسلم هو؟ لا، هو نصراني. أبوه أستاذي، اسمه دكتور إدوارد، يهديهم الله إلى الإسلام. أذهبتم إلى المستشفى لزيارة أمكم أميكم اليوم؟ نعم ذهبنا. نعم أم أريد، ما معنى أذهبتم إلى المستشفى لزيارة أمكم اليوم؟ Apakah kalian telah pergi ke rumah sakit menjenguk paman kalian hari ini? Naam, ahsan. Kalau kamu telah pergi? Zahabtu. Kamu? Zahabti. Itu muzakarnya? Laki-lakinya? Zahabta. Kalau dia? Zahabat. Iya. Kalau hua? Zahaba. Huma? Zahabtuma. Zahaba. Kalau antum? Zahabtuma. Antum? Zahabu. Antum? Zahabtum. Afwan Ustaz, salah. Kalau hum? Hum. Zahabtu. Hum. Zahabu. Naam. Anti? Zahabti. Antunna? Zahabtunna. Ana? Zahabtu. Nahnu? Zahabna. Naam, ahsanti. Umu Arif di Geraha. Jazakillah khairan Umu Arif. Amin wa iyakum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tepat dari Abu Ismail. Iya, jazakillah khair kita ucapkan buat Umu Arif yang telah membacakan hiwar kita pada malam hari ini. Dan kita beralih sejenak Ustaz ke pertanyaan melalui SMS. Naam. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara atau membedakan pemakaian kum dan tum? Ya, jazakumullah khairan. Dalam kaedah, karena belum kita terlalu banyak memasuki pada kaedah pemakaian domir tersebut, domir munfasil dan domir mutasil. Antum. Apa tadi? Akukum. Contoh membedakan akukum. Ya. Kum dan tum di sini ditanyakan. Bagaimana membedakan pemakaian kum dan tum? Kaf itu khitab. Anta contohnya pada bentuk isim untuk memiliki. Akhuka, anta. Akhukuma, antuma. Akhukum itu mukhatab, dhamir mukhatab muttasil, menunjukkan untuk artinya anta kepemilikannya, domirnya ka, anta ka, aku ka, anta, aku kuma, antuma, aku kum antum. Kalau dalam fi'il kita seperti langsung kepada ta, anta zahabta, antuma zahabtuma, antum zahabtum, itu pada fi'il. Pada isim contohnya baituka, baituk, baitukuma baitukum. Itu beda. Kalau pada baitukum itu menunjukkan kepemilikan, yakni rumah milik kalian. Kalau pada fi'il, kalian telah pergi, zahabtum. Beda dengan fi'il, pada fi'il dan pada isim. Itu pemakaian kaful khitab. Kaf al khitab, kaf lawan bicara, untuk berbicara kepada orang atau lawan bicara kita. Antah ka, yani menunjukkan pena kamu, kolamuka, pena kamu berdua, kolamukuma, bukan kolamtum, salah, atau bukan kolamta, tidak, karena tak pada fi'il itu zahabtum atau zahabta anta pada fi'il itu ta'u domir muttasil, sedangkan ka pada kolamun, kolamuka itu kaf, namanya kaful khitab, bukan kaful domir, kaful khitab untuk lawan bicara. Kolamuka, kolamukuma, kolamukum, atau kolamuhu, itu menunjukkan kata kepemilikan pada huwa. Kolamuhu, hu, huwa, hu, hiya, ha, huma, huma, itu untuk kepemilikan. Contohnya kolamuhu huwa, kolamuhu huwa, kolamuhuma huma, kolamuhum hum. Kalau pada fi'il itu namakan dhamir muttasil. Contoh zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahaba, zahaba, zahabu, itu dinamakan dhamir muttasil. Nah, itu perbedaan pemakaian ka dengan seperti pada pertanyaan peserta tadi. Mana ada perbedaan di sini, antum juga pada isimnya, contohnya kolamukum, kenapa pada fi'ilnya zahabtum, fi'il madinya zahabtum, yang ditanyakan kum dengan tumnya. Nah, itu perbedaannya. Karena kaf pada isim tersebut nama artinya untuk menunjukkan kepemilikan, yakni pena milik kamu, kolamuka, kolamukum, pena milik kalian. Kalau pada fi'il itu dhamir muttasil, zahabtum, kamu telah, kalian telah pergi. Nah, insyaallah para peserta paham dengan apa yang dimaksud oleh yang bertanya. Jazakumullahu khairan. Naam. Tafadhal ba'dahu. Ya, naam, dan kita beralih ke SMS yang berikutnya, Ustaz, karena ada cukup banyak SMS. Iya. Oh ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah orang Nasrani tetap dipanggil Ustaz? Ya, demikian Ustaz, jazakallah, dari Ummu Arif. Kalau dia guru di sekolah ya dipanggil Ustaz. Karena arti Ustaz adalah guru. Ustaz artinya guru. Tidak hanya di khusus untuk, karena dalam bahasa Arabnya ustad guru, imma nasrani wa imma muslim. Tetapi yang selalu disebut kata ustad kepada yang ke orang muslim, seorang dai dikatakan ustaz. Padahal arti ustaz adalah guru. Dan juga atau mudarris boleh mengatakan ustaz kepada orang Nasrani. Karena artinya adalah guru. La ba'sa bihi. Naam. Ya, namun demikian. Dan pertanyaan SMS berikutnya, Ustaz. Tadi pertanyaan SMS-nya sudah terhapus karena masuknya SMS baru, cuman saya sudah sempat baca tadi. Ya. Dalam beberapa buku doa, saya baca doa keluar WC itu ghufronaka. Ya, pertanyaannya kenapa tidak ghufroni? Ya, demikian, Ustaz. Ghufro di buku doa kan tertulis ghufronaka. Minta doa kepada Allah. Kenapa kita mengatakan ghufroni? Berarti kita yang mengampuni kita sendiri. Berarti ya artinya ghufronaka, kami minta ampun kepada engkau. Berarti kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada diri kita. Ghufronaka. Itu doa. Kita doa itu meminta kepada Allah, bukan kepada diri kita. Ghufronaka. Mohon ampun kepadamu. Ka itu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan SMS tadi. Ya, dan SMS berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat amikumul yauma, al yauma apa i'rabnya? Kenapa baris fathah? Jazakallahu khairan. Ya, sepertinya ini dari Ibu Lina, pertanyaan dari Ibu Lina. Al-Yawma kita pelajari bahwasanya Al-Yawma itu sebagai Zorob. Zorob. Nam Zorob zaman Al-Yawma. Mabniyun ala al-fathi. Karena i'rabnya adalah dia zarab. Li ziyarati ammikumul yauma. Sebagai zarab zaman. Hari ini. Naam. Itu yang dimaksud Ibu Lina. Yaumun al-yauma. Naam. Yauma. Zarab zaman. Wa ba'du. Ya. Ya, demikian SMS. Mungkin kita masih ada kesempatan satu lagi, Ustaz. Satu lagi kita terima. Ya, silakan bagi sahabat Hidayah yang membaca. Ya, silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin menelpon di malam hari ini sebagai penelpon terakhir di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Muhammad, Bu. Ya, Pak. Ya, tafadhal. Ad-Darsur Rabi'a Asyara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ami? Ana bi khairin, walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Nahnu abna'ud dukturi Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiqi. Aina amukum musyaykhu Isa? Huwa maridun. Huwa al-ana fil mustashfa. Syafahullah. Man hadihi tiflatul lati ma'akum? Ya ukhtuna. Masmuhu ismuha Layla. Aina baitukum ujadidu? Baitunal jadidu koribun minal matori. A'antum fil madrasati sanawiyati? La, nahnu bil jami'ati. Ana fi kulliyatil muhandasah. Wa mahmudun fi kulliyatil tibbi. Ulangi, ana fi kulliyatil handasah. Ana fi kulliyatil handasah. Naam. Wa mahmudun fi kulliyatil tibbi. wa Ibrahimu fi kulliyati syari'ati. Naam. Wa Yusufu fi kulliyati tijarati. Naam. Man dhalikal fata alladhi fi sayyaratikum? Huwa zamili. Naam. Min aina huwa? Huwa min Inkaltro. Masmuhu? Ismuhu William. Naam. Amuslimun huwa? La. Huwa Nasraniyyu. La, huwa Nasraniyyun. Abuhu Ustadi. Ismuhu Dukturi Itwardu. Yahdihumallah ilal Islam. Ilal Islam, naam. Dilanjutkan, Ustaz. Naam. Adhahabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikumul yawma? Naam, dhahabna. Naam, ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Al-hiwar baini wa bainaki ya Ummu Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca sesuai dengan apa yang ada dalam buku. Kaifa haluka ya ammi? Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Nahnu abna'u Dr. Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiqi. Naam. Aina ammukum Syekh Isa? Huwa maridun, huwa al-ana fil mustashfa. Jafahullah. Man hadhihi tiflatul lati ma'akum? Hiya ukhtuna. Masmuha? Ismuha Layla. Aina baitukumul jadidu? Baitunal jadidu qaribun minal matar. Ta'antum fil madrasati sanawiyati? La, nahnu bil jami'ah. Ana fi kulliyatil handasa wa mahmudun fi kulliyatil tib. Wa Ibrahimu fi kulliyati syariah, wa Yusufu fi kulliyati tijarah. Man dhalikal fata alladhi fi sayyaratikum? Huwa zamili. Min aina huwa? Huwa min Inkaltra. Masmuhu? Ismuhu William. Amuslimun huwa? La, huwa Nasrani. Abuhu Ustadi. Ismuhu Dr. Irwardu. Yahdihumallahu ilal Islam. Adhahabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikumul yaum? Naam, zahabna. Ummu Muhammad, tasrifkan zahaba. Zahabtu, zahabtunna. Naam, ahsanti. Abna'un mufradnya? Ibnun. Ini percakapan antara Al-Fityah dengan Hamid. Al-Fityah di situ siapa saja? Siapa saja namanya? Siapa mereka? Sebentar, Ustaz. Yang pertama Hamid, yang kedua salah seorang ini Ahadul Fityati, salah seorang di antara Fityatu. Nah, siapa itu? Kemudian siapa anak lagi? Salah seorang yang satu, siapa lagi? Itu yang pertama, yang kedua anaknya Dr. Musa. Yang mengatakan anak antum fil madrasati tsanawiyah, siapa saja di situ? Mahmud. Nahnu bil jami'ah katanya. Siapa aja mereka? Mahmud. Naam. Ibrahim. Yusuf. Berarti al-fityatu pada percakapan orangnya yaitu Mahmud. Ibrahim dan Yusuf. Kemudian ditambah dengan ahaduhum, salah satu di antara mereka namanya mungkin Muhammad, Ima Ahmad. Naam. Yahdihumallahu ilal Islam. Ini doa. Doa untuk Pak Edward, untuk Dr. Edward dan William. Doa untuk Dr. Edward dan William. kalau doa untuk orang yang sakit? Syafahullah. Syafahullah. Kalau langsung kepada orangnya, kita bertemu kepada orangnya, apa yang kita sebut? Kalau syafahu untuk dia. Kalau kamu? Syafahu itu dia. Hu itu huwa. Kalau ya. Kalau kamu? Anta. Syafaha. Syafakallah. Syafakallah. Syafakallah. Syafakallah. Naam. Kalau kamu atau kalian? Syafakumullah. Naam. Ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakallah khairan li Ummi Muhammad yang telah membaca, yang diakhiri oleh Ummu Muhammad pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga para peserta dan para pendengar insyaallah paham dengan percakapan dan arti daripada percakapan ini. Untuk melancarkan pembicaraan kita, hendaklah kita menghafal cara-cara kita berkenalan atau berjumpa dengan orang lain. Seperti percakapan ini, bagaimana kita bercakap-cakap atau muhadatsah bersama orang lain dengan mengucapkan salam, karena sunnah bagi kita untuk mengucapkan salam bagi orang yang kita jumpai. Imma orang yang kita jumpai itu kita kenal atau tidak, kita mengucapkan salam selagi orang tersebut muslim. Nah, dan juga sunnah bagi kita menanyakan keadaan orang lain atau saudara kita yang kita jumpai. Setelah mengucapkan salam, sunnah bagi kita untuk mengucapkan kaifal hal, bagaimana keadaanmu, sehat apa sakit, seperti itu, sebagaimana yang dicontohkan pada percakapan kita pada malam hari ini. Hendaklah kita mengucapkan bagaimana keadaan, menanyakan keadaan saudara kita apabila kita berjumpa atau bertemu dengan mereka. Nah, dan juga mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, itu mengucapkan kata-kata senang dan menerima tamu, karena untuk pertama berjumpa kita mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang. Nah, itu tata cara kita bertemu bersua dengan teman atau saudara kita, sanak famili kita, seperti yang dicontohkan pada muhadatsah pada malam hari ini. Semoga kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, mempraktikkan apa yang diberikan kepada kita, dicontohkan kepada kita oleh percakapan ini. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa akhirul kalam. Sebelumnya kami mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.